بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمد الله تبارك وتعالى على جزيل نعمه وأشكره على جليل إحسانه وله الحمد على أسماء الحسنى وصفاته العليا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bapak-bapak dan sesudah sidang jamaah subuh dan mitra edisi yang berbahagia, kita masih dalam pembahasan tafsir ayat 119-121 di dalam surat Al-Baqarah, di mana Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Inna arsalnaka bilhaqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Sebelumnya telah kita jelaskan tentang tafsir secara umum ayat ini, dan insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita akan mendengarkan salah satu komentar dari salah seorang mujahid mufasir yang berkaitan dengan secara khusus ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum, kaitannya dengan fakta yang kita hadapi hari ini, bagaimana orang-orang Yahudi itu yang tidak akan pernah rela terhadap umat yang masih memegangi dan istiqomah dengan dinul Islam ini. Syahid rahimahullah Syekh Kutub mengatakan dan mengomentari ayat ini ketika membaca ayat walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Beliau mengatakan bahwa fatilka hiyal illatul asliyah. Sesungguhnya itulah penyebab yang paling mendasar. Itulah penyebab utama sehingga mereka tidak rela. Walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum. Hatta tattabi' millatahum, kata Syekh Qutb. Itulah illah yang asasi. Laisa alladhi yanqusuhum huwal burhan. Jadi bukan karena kurangnya bukti akan kebenaran yang engkau nampakkan kepada mereka. Walaysa alladhi yanqusuhum huwal iqna'u bi annaka 'alal haqq. Bukan pula dalil-dalil penjelasan yang kurang memuaskan yang engkau berikan Muhammad kepada mereka. Tapi wa annal ladzi ja'aka min rabbikal haqq. Bahwasanya apa yang engkau bawa itu adalah kebenaran dari Tuhan. Jadi bukan karena kurangnya dalil, kurangnya bukti atau kurang penjelasan, tidak memuaskan yang menyebabkan mereka tidak mau mengikuti, tetapi yang menyebabkan adalah hatta tattabi' millatahum tadi. Walau qaddamta ilaihim ma qaddamta, sekiranya engkau menyuguhkan, memberikan apa saja yang bisa engkau berikan kepada mereka. Walau tawaddadta ilaihim ma tawaddadta, atau sekiranya engkau memberikan cintamu sepenuhnya kepada mereka pun, lan yurbihim min hadza kullihi syai, mereka tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah mau, meskipun semua yang kau miliki bentuk kecintaan dan kasih sayangmu kau berikan kepada mereka, mereka tidak akan pernah mau. Illa an tattabi'a millatahum wa tatruku ma ma'aka min al-haq, kecuali engkau mengikuti milah mereka, mengikuti kecenderungan mereka, milah mereka. Wa tatruku ma ma'aka min al-haq, dan engkau meninggalkan kebenaran yang ada pada kamu. Ini rahimahullah Syekh Qutb mengatakan dengan tegas bahwa tidak akan pernah rela. Sepanjang kaum muslimin itu memegangi agamanya, mereka tidak akan pernah rela. Innahal 'aqda fid-da'imah allati naraha masdaqaha fi kulli zamanin wa makan. Jadi inilah problema Inilah kesulitan dan kerumitan yang sepanjang zaman kita akan melihat buktinya. Sepanjang mereka masih ada dan hidup di dunia ini, maka itu akan terus kelihatan. Naraha masdaqa fi kulli zamanin wa makan. Kita pasti akan melihat buktinya. Apa yang mereka lakukan, makar yang mereka lakukan akan terus menerus sepanjang zaman, itu akan mereka lancarkan. Innaha hiyal aqidah. Jadi permasalahan yang asasi adalah sesungguhnya dalam permasalahan aqidah. Masalahnya adalah di aqidah. Jadi kalau kaum muslim masih memegang aqidahnya, mereka juga tidak akan pernah rela dengan segala cara. Dan kita akan lihat apa yang dikatakan oleh Syekh Qutb rahimahullah tentang masalah ini. Hadhiya haqiqatul ma'ar. Inilah perang yang sebenarnya. Allati yasunnuha al-yahud wa an-nasara. Yang dinyalakan, yang dikobarkan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Fi kulli ardin wa fi kulli waqtin dibbul jama'atil muslim. Di setiap waktu, di setiap tempat, di mana saja, termasuk di Indonesia, untuk memerangi jemaatul muslimah, kaum muslimin. Jadi didikannya hanya kaum muslimin saja, karena hanya kaum musliminlah yang memahami benar-benar tentang Yahudi dan bagaimana kebenciannya terhadap kaum Islam dan kaum muslimin, dan keinginan mereka untuk menghancurkan, mereka tahu itu. Sehingga dia akan terus berusaha untuk memeranginya. Bahkan sampai pada tingkat membangun sebuah paradigma baru yang kita kenal mungkin dengan istilah pluralis, yang menyamakan semua agama-agama, yang ujungnya adalah keinginan primasonri di sini adalah menginginkan agar umat Islam itu tidak lagi fanatik dengan agamanya, sehingga tidak ada lagi musuh di dunia ini yang akan memerangi mereka. Dan ini ungkapan yang mengerikan sekali, karena akibatnya adalah menghilangkan agama itu dari seseorang dan menjadikannya menjadi ateis, atau menjadikannya menjadi musyrik atau murtad dari agamanya, menjadikan agama sama, karena telah mengakui hal-hal yang tidak pantas untuk diakui sebagai orang yang bertauhid. Jadi dia akan melancarkan perang di setiap tempat dan kapan saja. Innaha ma'rakatun aqidah. Dia sesungguhnya perang. Perang aqidah. Hiya al-mashbubatu bainal mu'askaril islami wa hadainil mu'askaraini alladaini qad yatakhasamani fima bainahuma. Perang aqidah yang terjadi antara dua kubu. Kaum muslimin mu'askar al-islami, kaum muslimin, tentara kaum muslimin, wa hadainil mu'askarin, itu dan dua, antara dua pasukan ini, yaitu pasukan Nasara dan Yahudi, yang alladzaini qad yatakhasamani fi ma bainahuma, yang sesungguhnya ya Allah juga menjelaskan di tempat yang lain, ya, wa tahsabuhum jami'a wa qulubuhum syatta, yang sesungguhnya mereka di dalam tubuh mereka itu berpecah-pecah. Tapi apa yang dikatakan Syekh Qutb di sini bahwa yang kadang-kadang mereka sendiri berperang, ya, antara saudaranya, antara sesamanya. Ya. Di dalam itu mereka berperang sendiri. Tapi waqad tatakhasama syi'al millati wal wahidati fi ma bainahuma, bahkan satu golongan dari agama itu di antara mereka saling berperang. Tapi walakinnaha taltaqi daiman fil ma'rakati diddul islamil muslimin. Tapi ketika menghadapi kaum muslimin, mereka bersama, mereka bersatu. Jadi di sini ketika menghadapi kaum muslimin, karena mereka semuanya memandang bahwa musuh kita di dunia ini adalah kaum muslimin, siapapun dia, mereka memusuhi kaum muslimin. Innaha ma'rakatul aqidah fi samimiha wa haqiqatiha. Dia adalah perang akidah secara hakiki dan secara mendasar. Walakinnal mu'askarainil arikhain fil adawati lil islami wal muslimin yulawinanha bi alwanin shadda tahta rayatil aqidah. Tapi kata beliau bahwa dua pasukan itu yang terus-menerus memusuhi kaum muslimin, memusuhi Islam dan kaum muslimin, mereka mencoba memoles, memberikan corak warna lain. Memoles istilah ini dan bentuk perang ini dan mengangkat bendera bukan bendera akidah. Wirfa'ani 'alaiha a'laman syatta. Mereka mengangkat bendera yang aneka ragam, bukan nama akidah. Fi khubthin wa makrin wa tawriyah. Sebagai bentuk strategi, taktik dan makar dan kelicikan ya, yang mereka lancarkan. Innahum qad jarrabu. Kenapa demikian? Mereka mengangkat nama bukan perang agama atau perang akidah, tetapi berbagai macam bendera yang mereka angkat. Karena innahum qad jarrabu hamasatal muslimin di dinihim wa aqidatihim. Karena mereka tahu, mereka sudah merasakan bukti akan semangat pembelaan akidahnya kaum muslim itu sangat kuat. Ketika disentuh tentang agama, disentil masalah agama, maka mereka akan rela mati. Dan memang seperti itu, membela akidah memang demikian. Dan mereka tahu itu, makanya mereka tidak akan mengangkat atas nama akidah ini, tapi atas nama yang lain. Makanya kalau dikatakan bahwa semua agama itu sama, itu senjata mereka yang sangat ampuh. Sehingga para cendekiawan atau yang tertipu dengan ungkapan ini, nah itu sudah tidak ada semangatnya untuk berjuang, tidak ada semangatnya untuk membela akidahnya. Akidahnya bahkan sudah hilang dan hancur. Innahum qad jarrabu hamasatal muslimina li dinihim wa aqidatihim hina wajahuhum tahta rayatil aqidah. Ketika mereka berperang atas nama akidah, oh mereka justru menemukan kaum muslimin emang enggak tanggung-tanggung gitu. Tapi ketika di atas nama bendera yang lain, ragu-ragu. Kaum muslimin terpecah-pecah. Ada yang mengatakan ini, oh enggak. Ini enggak benar, ini salah, ini ada yang abu-abu, ada yang diam saja. Yang tidak mengerti akan tipu daya mereka. Wa min thamma istadara al-a'da'a al-arifuna faghayyaru a'laman a'lamal ma'ar. Apalagi orang-orang yang sangat memusuhi kaum muslimin ini memang mereka berusaha untuk membawa atas nama bendera yang lain. Lam yu'linuha harban bismil aqidah. Mereka tidak akan pernah mau ya memerangi kaum muslimin atas nama akidah. Kita bisa lihat di Palestina, atas nama tempat dan bumi. Itu jelas. Padahal ala haqiqatiha. Padahal pada dasarnya, pada hakikatnya adalah perang akidah. Kenapa demikian? Mereka membungkus istilah ini dengan pembungkus yang lain. Khaufan min hamasatil aqidati wa jisyaniha. Karena mereka takut akan semangat pembelaan akidah kaum muslimin dan tentaranya. Innama a'lanuha bi ismil ard. Ya. Mereka mengatasnamakan bahwa perang ini perang atas nama mempertahankan negara atau tanah dan bumi, awil iktisad atau atas nama ekonomi, wasiyasa atau politik, ini masalah politik atau kudeta atau yang lain-lainnya, atau wal marakizul askariyah umah ilaiha atau atas nama militer saja. Semua itu dijadikan jalan bagi dia untuk membantai dan membunuh kaum muslimin. Bahkan padahal kata beliau rahimahullah, wa alqaw fi ra'il makhdu'in al-ghafilina minna anna hikayat al-aqidah qad sarat hikayatan qadimatan la ma'na laha. Bahkan mereka mencoba melemparkan ya, menghembuskan ke dalam hati orang-orang yang tertipu dan orang-orang lalai dari kaum muslimin kita ini, dari kita ini, bahwasanya cerita tentang akidah, cerita tentang perang akidah itu, cerita tentang akidah itu adalah cerita kuno. Hikayatan qadimah. Mereka menganggap bahwa itu adalah cerita kuno yang tidak berlaku lagi, la makna laha, yang tidak punya arti dan tidak punya makna lagi. Jadi tidak perlu lagi diutak-atik, tidak perlu disentuh, tidak perlu dibicarakan. Wala yajuzu raf'u ra'ayatiha, dan tidak pantas untuk kemudian kita mengangkat ya bendera atas nama akidah ini. Enggak boleh lagi kita mengadakan perang atas nama. Jadi itu cerita kuno. Wa khawwadul ma'rakata bismih. Dan tidak boleh kita menyulut perang atas nama akidah ini. Fahadihi simatul mukhtalifin al-mu'tasibin. Ini padahal ini merupakan ciri. Ini adalah ciri kemunduran. Ya, ciri kemunduran dan kekalahan. Dzalika kayya'man jishanil aqidati wa hamasatiha. Mereka melakukan hal itu agar mereka aman. Mereka aman di dunia ini untuk melancarkan seluruh tipu dayanya. Bainama hum fi qararatin fusihim, tapi lihat sebaliknya. Sesungguhnya apa yang ada di dalam hati mereka? Dan ini juga yang telah disampaikan oleh Allah kepada kita tentang rahasia yang ada di balik dada-dada mereka itu justru lebih besar pemusuhannya dan kebenciannya kepada kita dari yang dia nampakkan. Kalau yang dia nampakkan begini, yang dia tidak nampakkan itu jauh lebih besar kebenciannya dan permusuhannya kepada kaum muslimin. Bainama hum fi qararatin nufusihim. Jadi yang ada di dalam kerak hati mereka, di dalam lubuk hati mereka itu adalah as-suhyuniyatul alamiyah, adalah Zionisme internasional, semangat Zionis, semangat Yahudi, menghidupkan Yahudi secara internasional. Was-salibiyatul alamiyah, dan salibisme internasional itu yang ingin mereka menangkan. Bi-idhafati syuyu'iyatil alamiyah, dan ditambah lagi dengan ada antek mereka, ada kawan mereka yaitu asy-syuyu'iyah. Atau ditambah lagi bahwa di sana ada Syiah yang kemudian juga menjadi kawan dekat Yahudi, teman, sahabat karibnya untuk membantai kaum muslimin. Dan itu bisa kita lihat di dunia hari ini. Jami'an yakhuduna al-ma'rakata awwalan. Jadi mereka bersama-sama, mereka bersatu untuk menabuh perang, ya, melancarkan perang, memerangi kaum muslimin. وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة. طيب اولا وقبل كل شيء لتحطيم هذه الصخرة. Yang paling pertama yang mereka harus perangi bersama adalah untuk menghilangkan هذه الصخرة العافية. Untuk menghancurkan batu keras. الذين طحوها طويلا. Yang mereka telah rencanakan, telah pahat, ya. Nathahuha tawilan. Mereka sudah merintis usaha ini, memahat usaha ini untuk menghancurkan batu penghalang itu sudah sekian lama. Sudah sangat lama mereka rencanakan. Apa itu? Adalah al-aqidah al-islamiyah. Fa'adamadhum jami'a, sehingga dengan itu mereka mampu untuk menghancurkannya secara bersama-sama. Jadi di mana-mana kita akan lihat bahwa selain dari Yahudi, tetapi itu jaringan di Rohingya, di Suria, Mesir, di mana saja kita lihat atas nama macam-macam. Sesungguhnya di belakang itu semua adalah keinginan untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Innaha ma'rakatul aqidah. Sungguh ini adalah perang aqidah. Innaha laysat ma'rakatul ard. Dia bukanlah perang karena mempertahankan tanah air. Walal gulla, bukan karena ekonomi. Walal marakizul askari, bukan karena atas nama militer. Wala hadhihi rayatil muzayyafati kulliha, dan bukan atas nama bendera-bendera palsu yang lainnya. Innahum yuzayyifunaha alaina ligharadin fi nusufihim dafin. Tapi mereka itu memalsukan nama dan bendera-bendera itu, dipalsukan karena satu tujuan yang ada di dalam hati mereka yang mereka simpan. Dan itulah yang paling mendasar. Liyakhda'una an haqiqatil ma'rakati wa tabi'atiha. Agar kita ditipu, agar kita tertipu akan hakikat daripada perang yang terjadi sesungguhnya. Fa idza nahnu khudi'na bi khadi'atihim lana fala nalumanna illa anfusana. Jadi kalaupun kemudian akhirnya kita tertipu dengan tipu daya mereka itu, maka janganlah menyesali kecuali menyesali diri sendiri. Kenapa? Karena wa nahnu nab'udu an tawjihillahi li nabiyyihi sallallahu alaihi wasallam wa li ummatihi. Karena kita telah menjauhkan diri dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala dan nabinya kepada umatnya. Wa huwa subhanahu asdaqul qailin, di mana Allah Subhanahu wa taala adalah yang zat yang paling benar perkataannya. Walan tarda anka al-yahud wa lan-nasara hatta tattabi'a millatahum. Sungguh pasti mereka tidak akan pernah rela orang-orang Yahudi dan Nasara dan yang mendukung dia dan antek-anteknya itu sampai kalian mengikuti keinginan mereka, Karena secara otomatis jika mengikuti keinginan dan agama mereka, berarti telah kita meninggalkan kebenaran yang ada pada diri kita. فَذَلِكَ هُوَ ثَمَنُ الْوَحِيدِ الَّذِي يَرْتَبَوْنَهُ وَمَا سِوَاهُ فَمَرْفُوضٌ وَمَخْذُودٌ. Rahimahullah Syekh Qutb mengatakan bahwa sungguh inilah harga yang mahal yang ingin mereka ambil, yang ingin mereka rebut, dan dia tidak akan peduli dengan yang lainnya. Dia tidak peduli, dia menolak semua tawaran harga yang lain, tapi hanya satu saja yang dia inginkan. Kita meninggalkan agama ini. Hanya dalam sebuah hadis juga disebutkan bahwa betapa kaum muslimin nantinya itu hebatnya tipu daya orang-orang Yahudi itu, sampai digambarkan bahwa begitu kuatnya Rasulullah mengatakan bahwa kalian akan la tattabi'anna man kana qablakum hadwan na'li bin na'l. Sungguh pasti kalian akan mengikuti sedikit demi sedikit akan orang-orang Yahudi itu. Orang-orang sebelum Yahudi dan Nasara itu. Dalam segala sektor dalam kehidupan ini. Dan dia akan menarik kita itu ke dalam agama mereka dari seluruh arah. Dari seluruh arah. Termasuk cara berpakaian, berpenampilan, rambut. Semua kita akan ikuti secara pelan-pelan, itu akan kita ditarik ke situ. Sedikit demi sedikit. Karena kalau dia berhasil sedikit atau sebagian, itu sudah luar biasa bagi mereka. Artinya dia sudah mencacatkan din dan agama kita. Kalau kita sudah mengikuti, maka berarti kita meninggalkan secara otomatis. Ini sebuah usaha yang terus-menerus akan mereka lancarkan dari seluruh sektor dalam kehidupan kita. Hatta tattabi'a millatahum. Dikatakan Rasulullah SAW, hadwan na'li bin na'l. Ya, jadi kita akan mengikuti mereka itu sebagaimana sandal mengikuti sandal pasangannya. Kalau orang pakai sandal, itu tidak mungkin kemudian ketika kanannya melangkah, kemudian sandal yang di kirinya dibuang kemudian melangkah tanpa sandal, dan itu tidak boleh. Pastilah sandal itu akan mengikuti kiri kanan kiri. Dia akan terus menerus mengikuti hal itu. Kenapa bisa demikian? Karena kita menjauhkan diri dari pengarahan Allah Subhanahu wa taala, pengarahan agama ini, pengarahan Al-Qur'an dan hadis Rasulullah. Hadwan na'li bin na'l. Hatta walau dakhalu yuhadabbi ladakhaltumuha. Hingga dikatakan di situ, sekiranya kalian masuk ke dalam lubang ular, kalau mereka masuk, kalian juga akan mengikuti masuk. Akhirnya menjadi pengekor terhadap peradaban Yahudi ya, dan Nasara. Bahkan din mereka. Walakinnal amrul hazim. Tapi yang pasti, hal yang pasti, wa tawjihu salih, dan pengarahan yang benar adalah kul inna hudallahi huwal huda. Katakan. Katakan pada diri dan pada keluarga dan pada sesama kaum muslimin bahwa sesungguhnya petunjuk Allah lah petunjuk yang benar. Dalam ayat ini ala sabilil qasri wal hasr, pesan yang pendek dan singkat bahwa hudallahi wal huda, bahwa petunjuk Allah lah petunjuk sebenarnya, wa ma ada laysa bi huda, dan selain dari itu bukanlah petunjuk, jadi tidak perlu dilirik. Fala waraha minhu wala fikaka an. Oleh karenanya kita tidak boleh meninggalkannya dan menjauhkan darinya, menjauhkan dari petunjuk Allah. Jadi harus terus, yang harus diproyeksikan, yang harus dibuatkan proyek diseriusi adalah proyek untuk membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an, mengamalkannya, mengajarkannya di keluarga kita, mengulang-ulangnya, karena dengan mengulang-ulang itu dia akan menjadi hidup di dalam jiwa, karena itulah yang menjadi tujuan Quran itu diturunkan, agar dia menjadi nyawa, dia menjadi roh, dia menjadi semangat hidup jiwa kita, hidup iman kita. Dan takwa dan iman tidak akan pernah kita rasakan, tidak akan pernah kita nikmati semangatnya, manisnya, nyamannya, tenangnya beriman, bertakwa, berisam kalau bukan melalui wahyu. Tidak akan pernah kita rasakan. Karena Allah mengatakan wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab wal iman. Jadi Allah sudah mengatakan tidak akan dapat kalian merasakan nikmatnya iman kalau bukan melalui wahyunya. Huwa huda, huwal huda, hudallahi huwal huda. Wala muhawalata fihi, dan tidak perlu lagi ada rekayasa di dalamnya. Kita mengikuti saja bagaimana Allah menurunkannya, bagaimana Allah memperjalankan nabinya. Secara sederhana Allah memperlihatkan itu dan dicatat dalam sejarah dari awal hingga akhir perjalanan nabi. Kita tinggal melihat saja, memotret perjalanan Rasulullah SAW. Di awal apa yang dilakukan? Di awal perlangkahan Nabi apa yang dilakukan? Dan ayat apa dan surat apa yang turun pertama kali? Sebagai pembentukan dasar pembangunan daripada al-Islam itu dan akidah itu sendiri. Dari sana kita bisa melihat. Dari salah seorang penulis pernah mengatakan, sekiranya kita ingin melihat Islam itu secara sempurna, sebenarnya bisa. Kita hanya membentangkan saja sejarah dari awal hingga akhirnya dan kemudian menetapkan ya tahapan-tahapan itu. Karena setiap tahapan itu ada peristiwa dan setiap tahapan itu ada ayat-ayat yang turun untuk membenarkan, menguatkan sebagai bentuk tahapan peningkatan dari setiap marhalah, dari setiap tahapan itu ke tahapan berikutnya hingga membentuk sebuah kesempurnaan al-Islam ini. Tidak serta-merta. Butuh waktu, butuh perjuangan, butuh mujahadah untuk membentuk sebuah kualitas. Apalagi sampai pada tingkat terbentuknya peradaban Islam yang sempurna. Nah, itu bisa kita lihat. Bagaimana Allah perjalankan nabinya? Kita lihat dalam sejarah. Wala musawamata fi syai'in minhu qalilun aw katsir. Jadi dan kita tidak ya, sedikit atau banyak. Tidak perlu lagi kita meragukan ya. Wa man syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kata beliau ya. Setelah itu, setelah didapat penjelasan, sudah siapa yang mau silakan beriman dan siapa yang tidak ya kafir. Wahadar, ini peringatan kepada Rasulullah SAW, kepada Nabi. Wahadar, antamila bika rabba fi hidayatihim wa imanihim. Jadi hati-hati, jangan sampai karena keinginanmu, jangan sampai karena keinginanmu agar mereka mendapatkan petunjuk, kemudian engkau sedikit saja melonggar untuk mengikuti keinginan mereka, sedikit merelakan ini, tidak apa-apa, ini berbahaya. Ini berbahaya. Makanya kata Allah mengingatkan sebelumnya, afatatu ma'una ayyuminu lakum. Waqad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah. Jangan lakukan itu karena keinginanmu sehingga engkau merelakan ya mencukur sebagian dari agamamu untuk kemudian mengikuti keinginan-keinginan hawa nafsu mereka. Kata Allah jangan. Kenapa? Karena kalau kau melakukan itu, maka malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah kemudian tidak akan mau lagi menjadi penolongmu. Inilah yang dikatakan oleh Syahid rahimahullah. Semoga Allah memberikan ya kemudahan, ya keberkahan, rahmat di dalam kuburnya dan melonggarkan ya di dalam kuburan beliau rahimahullah. Dan ini saja yang dapat kami bacakan. Aku lupa lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.